طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang masalah intisarullahi li awliyaihi wa intiqamuhu man min a'daihim. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk para walinya dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Pembahasan kita tentang masalah wali. Barakallahu fikum. Kita katakan kemarin sesuai dengan ungkapan-ungkapan para ulama. Taib. Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa'i wa yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Ini ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau engkau melihat seseorang bisa terbang di udara, bukan pakai pesawat, barakallahu fikum, terbang yang biasa disebut dengan karoma, atau dia bisa berjalan di atas permukaan air, maka jangan pernah engkau terkecoh dengannya sampai engkau hadapkan urusannya kepada kitabullah dan sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kapan cocok amalan kesehariannya dengan sunnah Rasulullah, maka insya Allah yang muncul dari dia itu adalah karamah. Tapi kalau tidak, maka itu adalah tipu daya syaitan. Jadi itu ukurannya. Bukan kita tidak percaya terhadap karamah para wali, sangat-sangat percaya. Taib. Dan telah ditulis oleh para ulama kita, karamatul awliya sangat-sangat banyak. Barakallahu fikum. Cuman perlu kita ingat bahwa karamah yang sesungguhnya dan yang tertinggi adalah dawamul istiqamah. Sehingga jangan ada orang yang mengatakan, oh, so 50 tahun kita sholatnya pernah putus-putus. Setiap Ramadan kita puasa. Bukan cuma Ramadan leh, kita banyak puasa-puasa sunnah, banyak sedekah, banyak ini. Mungkin apanya berterbang-terbang. Barakallahu fikum. Kenapa tidak bisa berjalan di atas air? Barakallahu fikum. Sehingga ini yang menjadi cita-cita dia. Ketahuilah para ulama kita mengatakan bahwa karamah yang paling tinggi itu adalah dawamul istiqamah. Tetapnya anda di atas kebaikan itu, istiqamahnya anda di atas al-haq, itulah karamah. Karena karamah itu adalah kemuliaan. Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk istiqamahnya anda di atas kebenaran itu. Itulah karamah. Jadi jangan pernah ada yang cari-cari, kenapa enggak ada aneh-aneh dalam kehidupan saya. Baik. Sebenarnya anda istiqamah itulah sesungguhnya keanehan dan keluar biasaan. Betapa banyak orang yang tidak bisa istiqamah di atas al-haq. Barakallahu fikum. Butuh bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita kemarin, jangan ada mengatakan ustaz tidak percaya karamah para wali. Tidak. Yakin 100%. Auliyaullah, mereka memiliki karamah luar biasa. Coba tengok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para tabi'in. Dan karamah mereka bukan main-main. Barakallahu fikum. Satu pasukan perang berjalan di atas air. Satu pasukan perang. Ketika pasukan perang kaum muslimin hendak menaklukkan Persia. Baik, barakallahu fikum. Mereka mengetahui kedatangan kaum muslimin, mereka ambil semua perahu, tidak boleh ada perahu ada di pinggir sungai, dan semua jembatan mereka putus sehingga tidak ada akses untuk nyebrang. Baik, maka panglimanya mengatakan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah, jalan kalian dari Zaire. Jalan semua dari Zaire. Barakallahu fikum. Pasukan perang jalan di atas air. Sehingga musuh-musuh terbelalak. Ini manusia apa-apa ini? Langsung mereka lari, barakallahu fikum. Tidak akan mungkin kita bisa mengalahkan ini manusia yang bisa jalan di atas air. Ini ketika penaklukan kota Madain. Barakallahu fikum. Sampai ke seberang kaum muslimin, semuanya adalah harta benda. Tidak ada lagi orang-orang. Sudah lari semuanya. Jadi, mereka tidak bisa membawa apa-apa. Semakin besar usaha orang untuk melarikan diri, semakin dia berusaha untuk melepaskan beban. Jadi tidak ada yang mereka bawa. Jadi harta melimpah luar biasa ketika penaklukan itu. Sehingga mereka mengatakan ini bukan manusia, ini jin. Tidak akan mungkin bisa kita mengalahkan. Sehingga mereka lari, barakallahu fikum. Karamat dan banyak lagi. Barakallahu fikum. Keanehan-keanehan yang muncul dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik. Masya Allah. Kita kembali. Wali itu kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, ay min ada'i ma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atas mereka. Yani salat-salat wajib lebih utama, lebih besar pahalanya dari semua salat-salat. Puasa Ramadan lebih besar dan lebih utama dari semua puasa-puasa. Zakat pahalanya lebih besar dari semua sedekah-sedekah. Dan seterusnya. Pokoknya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah amalan yang paling tinggi kedudukannya, paling besar pahalanya. Sehingga jangan orang terkecoh. Semangat dia salat qiyamul lail, tapi ternyata tertinggal salat subuhnya. Mayem, Pak. Kalau tidak Anda bisa gabungkan, silahkan tinggalkan qiyamul lail dan perhatikan sholat subuhnya. Itu lebih utama. Hadapihi kama sabak itsbatu sifatil hubbi lillah. Ini sebagaimana telah kita lewati, ada penetapan sifat cinta bagi Allah, yakni Allah mencintai. Jalla wa ala, maha agung dan maha tinggi. Wa annahu subhanahu yuhibbul ashkhasa wal a'mala salihah. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang saleh, yang beramal amalan saleh. Taib, allati tu'malu min qibalihim. Wa fihi anna al-fara'id ahabba ilayhi ahabbu ilayhi min an-nawafil. Demikian juga bahwa fara'id, apa-apa yang Allah wajibkan atas hambanya, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan sunnah. Fayam bagi alal insani ayyuhafidha alal faraidi awalan thumma yati bin nawafil. Maka hendaknya setiap orang menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dia tunaikan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Kemudian setelah itu dia menunaikan sunnah-sunnahnya. Amma yati bin nawafil wa yatrukul faraid fahada ala aksi ma yuhibbuhullahu ta'ala. Adapun kalau dia semangat untuk melakukan puasa-puasa sunnah, taib, sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah yang lainnya, kemudian dia melalaikan kewajiban-kewajibannya, maka ini adalah kebalikan dari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yanfa'uhu, dan ini tidak akan ada manfaat untuk dia. Barakallahu fikum. Idzan la tuqbalun nawafilu illa ba'da ada'il faraid. Yani tidak akan pernah bisa diterima amalan-amalan sunnah, taib, kecuali setelah ditunaikannya amalan-amalan wajib. Fa yanbaghi lil muslimi al-ihtimamu bi ada'i shalawatil khams. Maka hendaknya setiap muslim dari al-ihtimam menaruh perhatian besar untuk menunaikan salat lima waktu. Wa shaumi ramadan, dari puasa ramadan, wa dafi'iz zakah, menunaikan zakat. Barakallahu fikum. Ada orang dia tidak ada urusan zakat. Pokoknya tidak perlu. Pokoknya saya niatkan semua yang barakallahu fikum, saya keluarkan zakat. Bukan begitu cara mengurus zakat. Bukan begitu cara mengeluarkan zakat. Zakat ada perhitungannya. Ada aturannya yang mengatur. Barakallahu fikum. Dan Anda ketika mengeluarkan barakallahu fikum, siapa yang bisa memastikan bahwa apa yang Anda keluarkan betul-betul itu adalah zakat Anda? Dia banyak memberi, bersedekah. Beda sedekah dengan zakat. Zakat ada aturannya sendiri, ada waktunya. Ada orang-orang yang berhak untuk kita beri. Boleh jadi ketika ada orang pembangun atau panitia pembangunan masjid datang ke Anda, barakallahu fikum, kemudian Anda mengeluarkan uang di situ, kemudian mengatakan itu zakat. Lah, bukan untuk itu zakat. Zakat bukan untuk pembangunan masjid. Barakallahu fikum. Bukan untuk pembangunan ini, untuk fasilitas masjid, bukan. Zakat untuk orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal ghafirina wal gharibina wa fi sabilillah wa bil sabil. Ini fardhatan min 8 orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pembangunan masjid. Barakallahu fikum. Ada yang minta-minta, barakallahu fikum. Ada untuk panti asuhan, ada yang ingin. Kemudian Anda mengatakan itu zakat saya. Lah, bukan untuk di situ zakat Anda. Maka harus dikeluarkan zakat sesuai dengan aturan yang telah Allah aturkan. Wa ada ifaridatil hajj, penunaian ibadah haji, wa kullu ma aftaradahu Allah alaihi kal birri bil walidaini wal ihsani ila al aqarib. Dan semua apa yang Allah wajibkan, wajib dia tunaikan, dan di sana pahalanya sangat besar. Seperti birrul walidain wal ihsan ila al aqarib, berbuat baik kepada kerabat. Itu juga kewajiban. Jadi kewajiban itu bukan cuma rukun yang lima ini. Barakallahu fikum. Bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Barakallahu fikum. Taib. Wal ihsan lil aqarib, fal aslu fi hadha huwa ada'ul faraid. Maka hukum asal dari masalah kita ini adalah menunaikan yang wajib pertama. Jadi kita unggulkan, kita dahulukan, kita prioritaskan. Summa ba'da dhalika at-tazawwudu bin nawafil. Kemudian setelah itu silahkan tambah dengan amalan-amalan sunnah. Hadha huwal asas lil amali shalih. Inilah aturan dasarnya untuk amal-amal shalih. Wajib dulu Anda tunaikan, setelah itu Anda tunaikan yang sunnah. Wa qawluhu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus menerus seorang hamba dari hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. An-nawafil hiyal ibadatu ghairul mafruḍah. Sawa'un fi sholati aw fi shadaqati aw fi siyami aw fil haji wal umrah. An-nawafil adalah ibadah taib yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat-salat sunnah, sedekah-sedekah sunnah, puasa-puasa sunnah, dan haji umrah yang sunnah. Fakullu amalin salih yang qasim ila qismain. Maka semua amal salih dibagi menjadi dua, faraid wa nawafil. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Fayubda'u bil faraid awwala, maka harus dimulai dari perkara yang wajib. Thumma ba'da dhalika ya'ti bin nawafil. Setelah itu dia melakukan yang sunnah-sunnah. Fayam bagi at-taqarrubu ilallahi bil wasul ilaihi min khilali hadhin nawafil. Maka hendaknya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan yang wajib, kita melakukan yang sunnah-sunnah. wa ma isyanuhu fa innahu yuaddi ila ibtiadihi ila al-ibtiadi anhu. Adapun berlaku dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan seseorang jauh dari Allah jalla wa ala. Fataqarrub ila Allah innama yakunu bitta'at tawal ibadati anhu. Maka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yakunu bi amalil ma'tib wal ibad wa maksudnya inama yakunu bi ta'ati wal ibadi anhu wal ibadu anhu jalla wa ala yakunu bi amalil ma'asi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara berlaku maksiat. Kapan Anda berlaku maksiat, berarti Anda telah menjauhkan diri Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Wa qawlu hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, apakama ada karena fi itsbatu sifatil hubbi lillahi jalla wa ala. Sebagaimana kita tetapkan dari awal-awal bahwa Allah memiliki sifatul mahabbah, Allah mencintai. Wa annahu yuhibbu 'abdahu alladhi yataqarrabu ilaihi bil fara'id awwalan tsumma bin nawafil. Bahwa Allah SWT mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian melaksanakan yang sunnah-sunnah. Wa qawluhu fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai hambaku itu, maka akulah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa ma'na dhalika, makna barakallahu bikum pendengarannya atau penglihatannya, kama fasarahu fi akhiril hadis biqaulihi wala insalani la utiyanna. Barakallahu bikum. Bukan ini dalil untuk menyatakan Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya, la. Barakallahu bikum. Taib. Makna penggalan hadis tadi itu, kama fasarahu fi akhiril hadis, sebagaimana ditafsirkan, dijelaskan di akhir hadis, wala insalani la utiyanna. Kalau dia hambaku itu, waliku itu meminta kepadaku, maka aku akan beri. Walain ista'adani la'uidannahu. Kalau dia meminta perlindungan kepada aku, maka aku akan melindunginya. Fa akhir hadis yufassiru awwalahu. Maka akhir hadis ini menerangkan awalnya. Wal muradu annallaha jalla wa ala yakunu sam'ahu ma'iyatan khassah fa yusaddiduhu fi aqwalihi. Maka ini maksud dengan Allah bersamanya, Allah menjadi penglihatannya, pendengarannya. Ini yang dimaksud dengan ma'iyah khasah, kebersamaan Allah dengan hambanya secara khusus. Kebersamaan ini maksudnya Allahu yusaddiduhu fi aqwalihi, Allah menjadikan lurus dia dalam pengucapannya. Apa-apa yang dia ucapkan baik, benar, tepat. Barakallahu bikum. Yusaddiduhu fi aqwalihi wa fi af'alihi, Allah meluruskan dia dalam masalah perbuatannya. Taib. Cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'na qawlihi kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Ini makna aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Ila akhir. Wa laysa ma'nahu annahu jalla wa ala ma'ahu ma'iyatan hissiyatan taqtadi al-mukhalatah. Bukan makna hadis ini bahwa Allah SWT bersama dengan makhluknya, bahwa Allah betul-betul bergaul, berbaur bersama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. La. Tetap kita mengatakan dan meyakini Allah ada di atas arsy-Nya dan Allah bersama dengan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Kebersamaan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, laisa kamitslihi syai'. Barakallahu fikum. Baik. Ketika Anda memahami kebersamaan Anda dengan sesuatu, barakallahu fikum, seperti ini, berarti yakinlah bahwa tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda tidak sama seperti makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Aw yatakhallatu ya yakhtalitu fi jismihi kama taquluhul hululiyah al-bahaiyah. Dan juga kita tidak bisa mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala merasuk berbaur dengan jiwa raga seseorang, sehingga di antara orang-orang penganut aliran tasawuf ekstrim mereka mengatakan ma fil jubbati illallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Sampai sedemikian, barakallahu fiik. Taib. Ini al-hululiyah. Mereka meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Halla bi syai'. Al-bahaiyah mimma yu'tabaru minal kufri wal ilhad, dan ini dianggap kekafiran dan penyimpangan. Walakin ma'nahu annahu subhanahu yakun ma'ahu ma'iyatan khasatan taqtadi at-taufiq wal-hidayah wa-tasjid fi jami'i tasarrufatihi. Akan tetapi mana ayat ini, mana hadis ini, hadis kudsi ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan walinya itu, kebersamaan yang khusus berupa at-taufiq. Allah memberikan taufiq untuknya, Allah memberikan hidayah untuknya, Allah memberikan kelurusan untuknya pada semua aktivitas yang dia lakukan. Wa hadza natijatu mahabbatillahi lahu, dan ini buah dan hasil taib barakallahu fikum dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya tersebut. Wa hadza kullu hasilun minat taqarrubi ilallahi jalla wa ala, dan ini juga merupakan hasil dari usaha kerja keras hamba itu mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Bil faraid, dengan melakukan perkara yang wajib kemudian yang sunnah. Fafihi fadlu taqarrubi ilallahi bil faraidi wan nawafil. Di hadis ini juga ada keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara wajib kemudian perkara-perkara sunnah. Dan jangan kita sama seperti kebanyakan orang, oh cuma sunnah, artinya boleh ditinggalkan. Barakallahu fikum. Sehingga semua sunnah tidak ada yang dia lakukan, karena dia mengatakan oh, cuma sunnah kuat. Subhanallah. Padahal sunnah ini yang akan mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran kebalikannya itu adalah makruh. Oh, cuma makruh boleh kuat. Tapi akhirnya mereka rajin melakukannya makruh. Padahal makruh adalah sesuatu yang dibenci, mestinya ditinggalkan. Yang sunnah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita lakukan. Bukan dibalik. Masyaallah. Baik. Wa bihi wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu, tidaklah aku, barakallahu fikum, ragu-ragu dari sesuatu yang aku lakukan, sama seperti ragu-ragunya aku dalam mencabut nyawa hambaku yang beriman. Taib. Yakrahul maut. Taib wa ana krau isaatahu. Dia tidak senang untuk mati, sementara aku juga tidak senang untuk menyakitinya. Sementara itu adalah sesuatu yang harus dia lewati, yakni kematian. Taib. Allah jalla wa ala yuhibbu ma yuhibbuhu 'abdahul mu'min. Allah azza wa jalla mencintai apa yang dicintai oleh hambanya yang beriman. Barakallahu fikum. Karena hambanya yang beriman akan mencintai apa yang baik. Wa yakrahu ma yakrahu, dan Allah juga tidak senang dengan apa yang tidak disenangi oleh hambanya yang beriman. Fal mu'minu yakrahul maut. Taib. Seorang mu'min, taib, ya secara tabiat orang tidak mau mati. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengan dia. Taib. Wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang tidak senang jumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang jumpa dengan dia. Taib. Maka Aisyah mengatakan, akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Apakah yang Rasul maksud itu orang tidak mau mati, takut mati, tidak mau berjumpa dengan Allah? Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, tidak menyalahkan Aisyah tentang masalah orang takut mati. Barakallahu fikum. Tapi perlu diluruskan. Taib. Kata Aisyah, fakulluna nakrahul maut, orang takut mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah demikian. Karena seorang hamba yang beriman, ketika dia menjelang kematiannya, turunlah malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan diperlihatkan untuknya kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan setelah kematiannya. Maka dia pun senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun senang bertemu dengan dia. Adapun orang kafir ketika menjelang kematiannya diperlihatkan dan dipertontonkan untuknya neraka dan azab yang menanti dia setelah kematiannya. Maka dia pun tidak senang untuk mati, tidak senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak senang berjumpa dengan dia. Barakallahu fikum. Taib. Fal mu'minu yakrahul maut, orang beriman takut mati. Wallahu jalla wa ala yakrahu lahu dhalik. Allah juga tidak senang untuk itu walakinahu labudda minhu, sementara yang namanya kematian suatu yang harus dilewati oleh setiap manusia. Kullu nafsin da'iqatul maut. Walihada qala ma taraddatu wa taraddu yakunu baina syai'ain. Maju mundur, ragu-ragu. Baik, walakin Allah jalla wa ala la yataraddad wa inna ma ma'nahu karihtu. Barakallahu bikum. Maknanya di sini adalah karihtu, aku tidak senang. Wa huwa ma ja'a fi akhiril hadits wal muradu ma karihtu syai'an ashadda min qabdi ruhil mu'min. Tidaklah sesuatu yang paling aku benci yang aku lakukan dari apa? Mencabut nyawa orang yang beriman. Taib. Barakallahu bikum. Mau tidak mau ini harus dilewati. Lana insana bi tabiatihi yakrahul maut. Karena manusia dengan tabiatnya dia tidak senang mati, tidak mau mati. Wa hatal bahaim takrahul maut. Demikian juga binatang-binatang dia tidak mau mati. Walakin la budalahu minhu. Sementara yang namanya kematian suatu yang harus dijalani dan dilewati oleh setiap yang bernyawa. Wa qawluhu wa akrahu musa'atahu, masa'atahu yufasiru qawlahu ma taraddadtu. Wal hadithu yufasiru ba'dahu ba'da fa imma yakuna fi hadithin wahid aw fi hadithin akhar. Maka hadis itu saling menerangkan antara satu dengan yang lainnya, apakah keterangan itu ada dalam hadis itu sendiri atau di hadis yang lainnya. Wa kadha wa kalamullah yufasiru ba'dahu ba'da, demikian ucapan Allah Subhanahu wa taala juga demikian, saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Wa mithlu hadha yahtaju ila fiqhin wa adam isti'jalin bil faham. Dan yang seperti ini butuh untuk kita memahami lebih lanjut dengan barakallahu fikum tenang taib, dan bukan dengan tergesa-gesa dalam memahaminya, karena boleh jadi kita tidak memahaminya dengan benar atau bahasa lainnya salah paham. Barakallahu fikum. Ini tentang waliullah. Taib. Waliullah. Tapi kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.